السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة جماعة سكريان رحمني ورحمكم الله، والحمد لله semata-mata karena curahan nikmat dari Allah Azza wa Jal, karena taufik dan hidayah darinya, kita di malam hari ini bisa kembali bermajlis di masjid ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, bersama-sama talabul ilm, bersama-sama tetap fikih, menjalankan apa yang disyariatkan di dalam agama kita, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka termasuk hikmah Allah 'azza wa jalla bahwa Allah jadikan dari waktu-waktu yang ada di dunia ini mawaqitul khair, waktu yang di situ dicurahkan kebaikan, waktu yang di situ kebaikan dan amal saleh lebih dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di antara mawaqitul khair tersebut adalah hari-hari dan waktu yang kita semuanya sedang menjalaninya, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas secara khusus tentang 10 pertama bulan Dzulhijjah itu sendiri, maka lebih daripada itu, secara umum bulan Dzulhijjah adalah bulan yang memiliki keutamaan yang besar, di mana bulan Dzulhijjah itu termasuk daripada bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna 'iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum." ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. 12 bulan di dalam kitab Allah, di hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Dari ke-12 bulan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Minha arba'atul hurum." Di antaranya ada 12 bulan yang merupakan bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itulah 4 bulan yang dikatakan arba'atun hurum, 4 bulan yang merupakan bulan haram. Maka berhijjah termasuk di sini. Dzalika ad-dinu al-qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian di bulan haram tersebut, jangan kalian menzalimi diri kalian. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Artinya jangan kalian bermaksiat pada Allah. Jangan berbuat dosa. Qatadah rahimahullah menjelaskan, al-zulmu fil ashuril qurum a'zamu khathiatan wa wizran min al-zulmi fima siwaha wa in kana al-zulmu 'ala kulli halin 'aziman. Kata Qatadah rahimahullah, kezaliman di bulan-bulan haram tadi ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab tadi, kezaliman di bulan tersebut, seorang maksiat pada Allah, kezaliman di bulan haram tersebut, a'zamu khathiatan wa wizran, lebih besar dosanya di sisi Allah daripada kezaliman di selain bulan-bulan tersebut. Meskipun kata beliau, kezaliman itu di setiap kondisi, di setiap saat adalah besar di sisi Allah. Artinya kita berbuat haram, berbuat dosa di setiap waktu dilarang. Ya, di setiap waktu, di setiap saat kita dilarang berbuat haram, menzalimi diri sendiri. Tetapi ketika itu di bulan-bulan haram, itu a'zamu khathiatan wa wizran, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabarakallahu fikum. Ini tentunya adalah keutamaan secara khusus di bulan Dzulhijjah, di bagian dari bulan haram. Jadi kalau kita dituntut untuk menjauhi dosa dan maksiat di semua bulan, maka di bulan-bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, lebih lagi kita harus menjauhi diri, menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Karena kalian nilainya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nah dari keempat bulan haram tersebut, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, ma min asyuhuri syahrun a'zamu hurmatan min Dzulhijjah. Tidak ada dari bulan-bulan, satu bulan yang lebih agung kehormatannya, kemuliaannya daripada bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan dari bulan-bulan haram jadi yang dikatakan a'zamu hurmatan, lebih besar hormatannya, kemuliaannya, bulan Dzulhijjah, bulan yang sedang kita berada pada. Berarti semakin lagi yang semakin hari-hari yang kita sedang menjalannya adalah hari-hari yang penuh kemuliaan, memiliki keagungan. Dan dari bulan Dzulhijjah yang mungkin 30 hari, mungkin 29 hari itu, yang paling agungnya lagi adalah 10 pertamanya. 10 pertamanya ini, kita berarti masuk malam ketiga ya. Masuk malam ketiga. Di antara yang menunjukkan itu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, sebagaimana di dalam surah ya Al-Fajr, Allah Ta'ala berfirman, wal-fajri wa layalin 'ashr. Jadi waktu fajar dan jadi malam-malam yang 10. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wal layalin 'ashr al-murad biha 'ashr Dzulhijjah. Kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahid min salaf al-khalaq. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Allah bersumpah di situ demi malam-malam yang 10, yang dimaksud dengannya adalah 10 pertama Dzulhijjah. sebagaimana itu merupakan tafsir dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan yang selanjutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang besar, yang agung, yang memiliki keutamaan. Kalau makhluk tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Man halaqa bi ghairi Allah faqad asyrak. Siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Makhluk. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya yang dia kehendaki. Dan ketika Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, menunjukkan itu yang perkara yang agung, perkara yang memiliki arti yang sangat penting dan seterusnya. Maka di sini tadi Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10 yang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan dari hadis juga disebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr, yang artinya tidak ada hari-hari yang amal saleh dikerjakan padanya lebih dicintai di sisi Allah daripada hari-hari ini yang beliau maksudkan 10 pertama Dzulhijjah. Maka para ulama menerangkan di Ibnu Hanbal dan selainnya, ini menunjukkan amal saleh ya di bulan di 10 pertama Dzulhijjah itu jauh lebih baik daripada semua amal soleh yang dikerjakan di selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi yang berkata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, ya, "Idza kana al-'amal fi ayyam al-'ashr afdal wa ahabb ila Allah min al-'amal fi ghayrihi min ayyam al-sana kulliha, sara al-'amal fihi wa in kana maqbulan afdal min al-'amal fi ghayrihi." Apabila amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dan lebih dicintai di sisi Allah daripada amal-amal yang dikerjakan di selain waktu itu, akhirnya selain 10 pertama bulan Dzulhijjah tadi, maka menjadilah suatu amalan yang sebenarnya mahdur, mahdur itu kurang utama. Ya amal saleh, kebagusan, kebaikan, tetapi di hari-hari yang lain dia maqbul, kurang utama. Itu di bulan atau di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi afdal, menjadi lebih utama daripada amalan lain yang itu dikerjakan di selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi yang sebenarnya kurang utama saja itu akan menjadi afdal. Apalagi yang memang di hari-hari yang lain itu sendiri sudah menjadi amal yang afdal, amal yang memang utama, maka ketika dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu jauh lebih afdal. Maka dari itu seorang yang masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah sudah seharusnya dan sepatutnya untuk berijtihad bersungguh-sungguh di dalam memperbanyak amal saleh. Karena waktu cuma sebentar, 10 hari. Kalau bulan Ramadan, 30 hari. Panjang. Itu saja kita dapat di kaum muslimin, Masya Allah. Berbondong-bondong mereka memenuhi masjid. Mengerjakan amal saleh ini, amal saleh itu. Semua berlomba di dalam kebaikan. Maka hendaknya di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini cuma sebentar. Lebih-lebih lagi kita harus bersemangat. Oleh karena itu, dicontohkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Diriwayatkan dari beliau bahwa idza dakhalat 'ashru dzulhijjah اجتهد اجتهادا حتى ما يناد يقدر عليه. Kalau masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, Sa'id bin Jubair rahimahullah bersungguh-sungguh di dalam ibadah dan amal saleh, sangat sungguh-sungguhnya beliau, hingga hampir-hampir tidak ada siapapun yang bisa menyamainya atau mengunggulinya. Yang lain tidak bisa untuk mengimbangi ijtihad kesungguh-sungguhannya Sa'id bin Jubair rahimahullah di dalam memperbanyak ibadah di bulan atau 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga sekali lagi semuanya tersimpulkan di situ, ya kita harus ada upaya meningkatkan amal soleh, ada upaya meningkatkan kebaikan kita di bulan atau 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Lebih afdal mana 10 terakhir Ramadan atau 10 pertama bulan Dzulhijjah? Lebih afdal mana 10 terakhir Ramadan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah? Di sana ada dua pendapat. Ada yang berpendapat seperti Syekhul Islam yang berkata, rahimahullah, dia punya pendapat ayyamul 'ashr min Dzulhijjah afdhal min ayyamil 'ashr min Ramadhan, wal layali al 'ashr al awakhir min Ramadhan afdhal min layali 'ashr min Dzulhijjah. Kalau pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, siangnya, siang harinya 10 pertama Dzulhijjah itu lebih utama daripada siangnya 10 terakhir Ramadan. Adapun malam harinya, maka 10 terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena di 10 terakhir malam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi di sana ada ulama lain yang berpendapat, ya, sampai pun malamnya tetap lebih afdal 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena ketika lafaz ayyam itu didapatkan secara mutlak, seperti dalam hadis tadi, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, disebutkan secara mutlak, masuk di situ juga malamnya. Ditambah juga tadi di dalam ayat, Allah juga bersumpah dengan malam-malamnya, wa layalin ashr, malam-malam 10. Sehingga anda melihat, kesimpulannya adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk beramal saleh, ya di siangnya maupun di malamnya. Karena memang secara tadi ya, lafaz ayam masuk juga di situ, ketika dimutlakkan malamnya. Dengan malam-malam Ramadan 10 terakhir, lebih afdal mana sebenarnya kurang penting bagi kita, yang penting kita tahu bahwasanya ini adalah hari-hari yang utama. Kalau siangnya jelas, siangnya jelas. Kalau malamnya mungkin benar dan hilang, maka perkaranya kembali ke sana. Tidak ada salahnya kita bersungguh-sungguh baik siangnya maupun malamnya di dalam kita beramal saleh, memperbanyak kebaikan, memperbanyak amalan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara amal saleh yang bisa kita perbanyak di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yaitu memperbanyak zikir berupa tahmid, takbir dan tahlil. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, رسول الله صلى الله عليه وسلم السبت ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر إذا هذا الهري ينبغي أقول بفتي الله yang lebih dicintai amal saleh padanya di sisi Allah daripada 10 pertama berhijjah ini. Kemudian Nabi berpesan, fa'akhiru fihinna min at-takbiri wa at-tahmidi wa at-tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut takbir, tahmid, tahmid. Orang di negeri kita sering menyebutnya takbiran. Dalam kalimat takbir tersebut, takbiran bahasa kita, terkumpul di situ, takbir, takbir, dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ya. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ada takbir di situ, takbir kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar, wa lillahilhamd. Di situ apa? Tahmid. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi, semenjak malam satu, itu kita disunnahkan, disyariatkan memperbanyak takbir dengan takbir mutlak. Mutlak itu artinya tidak terkait dengan selesai sholat lima waktu. Kapanpun kita ada kesempatan, sedang duduk, jaga toko, kok belum datang pelanggan, ya sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahilhamd. Dan kita harus kirim barang naik motor. Ya, naik motor apa itu, Pak? Diam-diam. Daripada diam, bisa kita bantai dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahilhamd. Ya kan? Yang mungkin bertani, sambil nyangkul, sambil takbir. Ya begitu. Karena dicontohkan memang oleh Allah. Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum diriwayatkan bahwa beliau berdua ini yakhrujani ila as-suq, keluar ke pasar di ayyamil ashr, di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah, yukabbirani, di pasar takbir, wa yukabbirun nas bi takbirihima, sehingga manusia pun ikut bertakbir sebagaimana takbirnya beliau berdua ini. Masyaallah. Dicontohkan oleh beliau sengaja mewartakan takbir. Manusia yang lihat sahabat Ibnu Umar takbir, sahabat Abu Hurairah takbir, kita takbir juga. Ini takbir mutlak, tidak terkait dengan waktu. Adapun takbir yang muqayyad terkait dengan sholat fardu yang lima waktu yang dibaca selesai sholat sholat fardu itu nanti setelah atau mulainya dari hari Arafah selesai subuh, hari Arafah selesai subuh, terus subuh, zuhur, asar, maghrib sampai nanti asar tanggal 13 Dzulhijjah selesai hari tasyrik, itu takbir yang muqayyad yang terkait dengan akhir-akhir sholat fardu. Ada yang berpendapat istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta as-salam, anta as-salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, baru takbir. Ada yang berpendapat tidak, karena ini khusus hanya di hari-hari ini saja, itu nanti boleh zikir selesai sholat nanti semuanya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, zikir setengah selesai nanti perkaranya lapang, mana yang mungkin lebih menerapkan hati itu bisa diamalkan. Apakah istighfar dulu apakah langsung takbir dulu? Itu memperbanyak zikir secara khusus oleh Nabi menjadi pesan. Kita diberi pesan oleh Nabi, fa'akhiru fihinna, perbanyak padanya takbir, takbir dan tahmid. Kemudian yang kedua, berpuasa. Berpuasa kan amal sholih. Maka di siang harinya yang punya kemampuan berpuasa, memperbanyak puasa, perbanyak puasa. dia bisa tur 9 hari bagus. Karena disebutkan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum 9 Hijjah." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari Idul Hijjah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, "Yustahabbu istihbaban syadida." Disunnahkan dengan kesunahan yang sangat. Ia sangat disunahkan. Yang mampu berpuasa, puasa. Kalau yang lemah, minimalnya nanti tanggal 9-nya dari Arona. Dan mungkin ada yang, mohon maaf istilahnya, kegiatannya berat, aktivitas fisik, apalagi ini menjelang Idul Adha nanti, terus persiapan untuk kambing dan sebagainya, binatangnya. Nah, buat kalau banyak-banyak puasa, ya nantilah yang tanggal 9, Masya Allah, tidak apa-apa. Minimalnya tanggal 9, hari Arafah keutamanya disebutkan dalam hadis juga di Risalah Al-Baqiyah wal Baqiyah. Puasa hari Arafah itu menjadi pengundur dosa satu tahun yang lalu, satu tahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil, sakair. Jadi kafar mengukur dosa. Puasa hari. Hari Arafah. Maka kita jangan sampai luput bagi yang tidak mampu memperbanyak puasa minimal hari Arafah. Tanggal 9-nya kayaknya beda. Gini mungkin antara di negeri kita dengan hari Arafah di Saudi. Beda apa sama? Sama. Beda apa sama? Kasih tahu info. Beda. Beda. Sampai beda. Dan besok tanggal 1-nya mulainya di Jalan ya. Di Arab Saudi sudah tanggal 1 hari Jumat, kita dari hari Sabtu. Nah, puasa Arafahnya gimana? Dan wallahu a'lam, yang dimaksud puasa Arafah itu adalah puasa tanggal 9. Tanggal 9 masing-masing negara nanti akan berbeda sesuai dengan rukyat hilal masing-masing negeri. Coba kalau di zaman ketika itu belum ada internet, belum ada HP, masa mau puasa nunggu dulu, kira-kira di sana hari Arafahnya hari apa? Di zaman dahulu tidak bisa, kirim surat itu mungkin belum sampai, sudah lewat, selesai bulan Dzulhijjahnya. Sehingga masing-masing negara memang di situ melihat hilalnya masing-masing. Rukyah hilal, oh di sini sudah masuk, di sana mungkin belum, di sana mungkin belum. Sehingga puasa tanggal 9 kita, atau Arafah kita adalah sesuai memang rukyah hilal di negeri kita, kapan tanggal 9-nya, itu puasa Arafah. Meskipun kalau kita ingin hati-hati, karena kita terlambat, sehingga bisa jadi, sehingga tanggal 9-nya sana, tanggal 8-nya sini, ya tak? Kita juga puasa tanggal 8-nya bagus. Bagus. Karena apa? Secara umum kan tadi disunahkan. Memperbanyak puasa. Ya kan? Memperbanyak puasa di 10 pertama bulan, Dzulhijjah. Dalam rangka juga kita ada hati-hatian. Oh, di sana hari Arafahnya sudah hari besok. Walaupun kita masih rusaknya, kita juga puasa lah dari besok harinya. Sebagai bentuk hati yang bagus, tidak apa-apa. Karena secara umum, 10 pertama Dzulhijjah kita disyariatkan berpuasa. Tapi kalau kita secara spesifik, kapan sih hari Arafahnya kita sesuai dengan rukyah hilal masing-masing negara. Wallahu a'lam. Ya kita nggak menutup ya kemungkinan bahwa di sana kita punya perbedaan pendapat, tapi itu yang mungkin kita pandang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Itu puasa. Kemudian 32. Di sana 35. Kenapa? Ya, yang betul yang di sana jamnya. Yang ini kok? Kemudian dari 10 hari bulan Dzulhijjah tersebut, di tanggal 10-nya yang merupakan hari raya Idul Adha, disyariatkan bagi kaum muslimin untuk menyembelih kurban bagi yang memiliki kelapangan dan memiliki kemampuan. Ibadah kurban jamaah sekalian rahimahumullah adalah ibadah maliyah, ibadah harta, termasuk ibadah harta yang sangat-sangat utama, hingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkannya dengan ibadah sholat yang merupakan seutama-utama amal badan. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Yaitu menyembelihlah untuk Allah. Antaranya bentuknya adalah udhiyah, berkurban. Juga dalam firman Allah yang lain, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." La syariki. Katakanlah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah rabbul alamin. Allah gandengkan antara seutama-utama ibadah badaniyah itu salat dengan menyembelih untuk Allah. Jadi ini menunjukkan ibadah yang sangat afdol, sangat utama, menyembelih kurban. Tetapi mohon maaf, kita masih menganggap kesadaran kaum muslimin untuk menyembelih kurban masih kurang. Ilmu tentang masalah penyembelih kurban juga masih kurang. Di antara mereka ada yang berpikir menyembelih kurban itu sekali seumur hidup, kayak haji. Saya dulu pernah kurban. Padahal jamaah sekalian rahimakumullah, menyembelih kurban itu kapan ada kelapangan dia bisa lihat dan menyembelih kurban. Tahun ini lapang menyembelih, tahun besok kok serap jalan perekonomiannya dia, ya nggak sembelih. Kenapa? Tahun depannya lagi, alhamdulillah Allah beri kelapangan. Tahun berikutnya beri kelapangan kembali lagi. Terus begitu. Tergantung kondisi dia di tahun tersebut seperti apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inna 'ala kulli ahli baitin fi kulli 'amin udhiyatan." Wa in kana manusia sesungguhnya bagi setiap ahli bait, setiap keluarga di setiap tahunnya ada syariat udhiyah, berkurban. Jadi kapan ada kelapangan, jadi itu dia menyembelih kurban. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang tegas bagi orang yang punya kelapangan tadi ingin beli kurban. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana lahu sa'at, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Siapa punya kelapangan kemudian tidak berudhiyah, tidak berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatnya. Coba kita kalau sama sujud di zaman Nabi, karena punya kemampuan kok nggak kurban, ya itu tidak boleh ikut sholat di zaman Nabi. Jangan dekati sholat Nabi. Betapa sedihnya kita jauh dari tempat sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang semua orang itu pengen dan dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bagi kita yang punya kelapangan, kita berkurban. Tapi kan nggak wajib, betul. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Sebagian ulama berpendapat wajib, tapi kebanyakan berpendapat sunnah. Cuma kan pertanyaannya ada sunnah, suatu amal yang dihukumi sunnah itu untuk berlomba dengan zakat atau berlomba untuk ditinggalkan? Berlomba dengan zakat. Jadi jangan kebalik. Kenapa kamu melakukan amalan seperti itu? Itu kan makruh. Ya kan makruh, makanya saya kerjakan. Makruh malah dikerjakan. Tadi bikin, kenapa kamu gak kerjakan ini? Kan cuma sunnah. Ini kebalik. Justru kalau makruh kita tinggalkan karena makruhnya itu. Walaupun kita sampai haram. Yang sunnah kita berlomba kerjakan karena dia sunnah. Apalagi tadi ada kecaman dari Nabi SAW, "Fala yaqrabanna musallana." Kita berhati-hati. Dan dikatakan punya kelapangan, kelapangan harta kurban, ulama menerangkan yang dimaksud kelapangan istitoah kemampuan di sini adalah al-yabdika qimatal udhiyah zabidatan an nafaqatihi wa nafaqatu man talzamuhu nafaqatu khilala yawmil id muayyanit tashrik. Seorang dianggap punya kemampuan, yaitu dia punya sisa, sisa harta, sisa dari untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang lagi dianafkahi, yang dengan sisa itu bisa untuk membeli binatang kurban. Sisa selama berapa hari? Sisa dari untuk hari Id dan hari-hari tasyrik. Jadi intinya di sela-sela hari itu kok dia masih ada sisa. Di sela-sela hari Idul Adha, hari-hari tasyrik, kok dia ada sisa. Berlebih untuk kecukupan, cukup makan, kesehatan dan sebagainya, cukup semua, sudah terhandle semua kebutuhan-kebutuhan dia, keluarga. Dan untuk hari Id sama hari tasyrik itu masih ada sisa. Yang itu bisa untuk beli binatang. Yang mungkin kalau tahu harga kambing pun kayaknya kan yakin. Dari yang mulai 7, 6, 5, 2, berapa? 1,5? 1,3. 1,5 masih bisa. Tapi nanti kecil malu. Tuh, kita mau ibadah Allah atau manusia? Ya kalau itu manusia memang malu. Maksudnya. Tapi kalau memang mampunya cuma itu. Mampunya kelihatan. 1,5 atau 2 misalnya. Kecil, malu. Ya. Kita lebih malu lagi sebenarnya kita ada kemampuan. Tapi kita bergegas di jalan ibadah. Bertuksia. Maka jalan sekarang berlimakumullah. Kita ibadah lillah yang memang punya kemampuan lebih sehingga binatangnya yang gemuk, yang mahal. Itu karena dalam rangka taqarrub lillah, bukan karena terpuji, oh Masya Allah, sifulan, kurbannya binatang yang besar, bukan. Yang kemampuannya juga pas-pasan sehingga cuma yang kecil bisa mampu dia kerjakan. Mampunya ya itu, selama syarat-syaratnya terpenuhi ya, umurnya, kesehatannya dan sebagainya terpenuhi. Tapi memang kecil karena begitu. Mampunya itu, ya bismillah, dia kerjakan. Dia kerjakan. Dan gemuk sama ya bahan tapi kurang gemuk lebih afdol mana? Artinya lihat lebih kepada nilai harga atau dari gemuknya yang lebih afdol. Wallahu a'lam. Kalau dalam kondisi normal, normal dari keadaan dalam kondisi maksudnya masyarakat muslimin hakikatnya kebutuhan kepada daging yang sudah terpenuhi, maka akan lebih afdal lebih kepada nilai. Bahwa semakin memang dia nilai yang dia keluarkan untuk berkurban besar dan ikhlas semata-mata billah, itu lebih afdal. Kenapa? Karena memang yang dihitung di situ ketika menyembelih kurban adalah bagaimana dia kucurkan darah dari binatang itu dalam rasa mengagungkan Allah, dalam rasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun daging dan sebagainya itu nanti kesekian. Setelah disembelih baru kan berkatakan ada yang bersedekah atau hadiah ada yang dimakan. Tapi sebenarnya yang namanya dzabah, yang namanya udhiyah, ibadah udhiyah itu sendiri adalah bagaimana dia kucurkan darah dari binatang dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin pengorbanannya nilai dari binatang itu semakin besar dan yang ikhlas itu lebih afdal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yanalallaha dhuhuruha wa la dimaha wa la yanaluhu taqwa minkum." Tidaklah sampai kepada Allah dagingnya, tidak pula darahnya, tidak. Tetapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Jadi semakin kita bertakwa kepada Allah, dengan kita mengalahkan rasa bakhil kita, mengalahkan ya, iman-imannya kita. Gitu. Pokoknya, bismillah, beli harga sekian. Ya namanya orang kan memang memahami tentang cinta. Itu tabiat manusia, tapi dia kuatkan ya tekadnya, niatnya bagaimana untuk ibadah kepada Allah. Dibeli binatang yang besar, kemudian dia sembelih dalam rasa taqarrub ila Allah, itulah ibadah kurban. Makanya disunnahkan kalau kita enggak mampu menyembelih sendiri, dengan disembelihkan orang, itu kita lihat agar apa? Perasaan pengucuran darah dalam rasa taqarrub ila Allah kita bisa hadirkan dalam hati. Kadang lihat dia memang yang menyembelih si A, bukan orang. Demikian kita lihat itu menyembelihkan untuk saya, wakil saya, sehingga lebih bisa menghadirkan dalam hatinya. Yang lebih afdal yang sembelih sendiri, hadirkan dalam hatinya. Ini ibadahnya itu di dalam dia mengucurkan darahnya itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Allah Akbar. Dia sembelih binatang kurbannya itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita sampaikan di takziah di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menjadi pemacu kita semuanya di dalam amal saleh, memperbanyak amal saleh di hari-hari 10 pertama bulan Ramadan ini. Dan jika ada keliruan dan kesalahan di sana, al-afu minkum, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma